Apabila kita minta jodoh kepada selain Allah, apakah termasuk syirik? Dan bagaimana cara dapat jodoh yang sesuai dengan at-tauhid? Minta jodoh kepada selain Allah tentu bukan kesyirikan, selagi selain Allah itu mampu untuk memberi jodoh. Minta jodoh kepada calon mertua misalnya, ya, kita datang kepada calon mertua yang kita anggap dia mau memenuhi permintaan kita, walaupun syirik, yang ini bukan merupakan kesyirikan. Sama halnya seperti meminta sesuatu kepada selain Allah, ya, minta sesuatu kepada selain Allah dalam urusan yang disanggupi oleh selain Allah. Minta sesuatu kepada orang tua, ya, minta uang jajan misalnya, minta uang untuk bayar sekolah misalnya, minta uang ongkos perjalanan misalnya, atau seseorang minta kepada orang lain untuk dibantu, untuk diambilkan, untuk dibantu, seperti misalnya bantu bayar, tutupi hutang saya. Ini minta kepada selain Allah, tapi ya, masih dalam koridor kesanggupan makhluk, masih disanggupi oleh makhluk. Maka minta sesuatu kepada selain Allah dan itu disanggupi oleh makhluk, bisa bisa ini bukan kesyirikan. Dan kapan dia disebut kesyirikan? Tadi telah disebutkan, meminta kepada selain Allah dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Seperti misalnya minta jodoh kepada kuburan, ya, minta kaya kepada makam, ya, minta sukses tapi buka peternakan tuyul, dia piara tuyul. Ada syirik yang seperti ini adalah apa? Ada kesyirikan, ya. Nah, jadi yang minta kepada selain Allah yang merupakan kesyirikan adalah apa? Allah minta dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Minta turun hujan, ya, minta diturunkan hujan, atau minta untuk ditahan hujan, ya, minta agar lulus ujian, kepada kuburan, kepada orang soleh. Tapi bukan termasuk di sini minta doa. Datang kepada orang yang kita anggap soleh, kemudian kita bilang Pak Ustaz misalnya, atau Pak Haji, ya, atau kepada orang tua, Bu, tolong doakan saya mau ujian, semoga saya diberi kelulusan. Ini namanya at-tawassul, ya, tawassul dengan doa orang, dengan doa orang soleh. Dan ini bukan syirik. Meskipun yang afdal seseorang berdoa kepada Allah sendiri tanpa dia minta kepada orang lain, dia angkat tangannya, kemudian dia minta kepada Allah secara langsung. Adapun cara mendapatkan jodoh yang sesuai dengan tauhid, ya, ya, selagi hal itu bukan kesyirikan. Dan dalam mencari jodoh itu ada adab-adab Islam yang agung, yang tinggi, yang jauh dari, ya, akhlak-akhlak yang tercela, yaitu mendatangi rumah melalui pintunya, bukan mencari jodoh seorang mencarinya di terminal, mencari jodoh seorang mencarinya di 21, mencari jodoh seorang mencarinya di McDonald, mencari jodoh seorang mencarinya, ya, bukan dari pintunya. Karena seorang yang dia mengharapkan kehidupan yang Islami itu bukan pasca pernikahan, dia harus persiapkan itu bahkan sebelum pernikahan. Diawali dari bagaimana dia mencarinya. Maka insya Allah kalau caranya benar, dia akan dapatkan wanita yang salihah yang akan menolongnya untuk, ya, taat kepada Allah Jalla wa'ala, mengingatkannya kapan dia lupa. Adapun kalau dia mendapatkan jodohnya di tempat-tempat yang tadi telah disebutkan, kalau bukan karena Allah memberi hidayah kepada mereka, maka biasanya yang rumah tangganya itu berakhir, atau biasanya rumah tangganya itu adalah petaka lagi. Wallahi a'lam. apakah termasuk dalam syarat ikhlas dalam bertauhid melepaskan harapan kita dari nikmat dunia, harta, tahta, wanita dalam beribadah kepada Allah? Iya. Nanti antum akan masuk kepada satu bab dari kitab tauhid di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah bab syirik, setelah bab tentang asyirik, beliau akan masuk kepada bab munasyirik, ya, iradatul insan bi'amalihi adun. Termasuk dari kesyirikan seseorang beribadah kepada Allah dan diharapkan darinya dunia. Maka dalam Islam yang namanya ibadah itu hanya mutlak untuk Allah. Tidak boleh seorang salat agar dia sehat. Tidak boleh seorang puasa, ya, agar dia bugar. Tidak boleh orang salat dia bersedekah, sebagaimana yang marak belakangan seorang bersedekah dia sudah hitung-hitungan, dia sudah punya rumus matematika. Ini tidak benar. Ini bertentangan dengan konsep at-tauhid. Bahkan seorang yang dia bersedekah, dia hanya mengharapkan wajah Allah jalla wa'ala. Dia tidak boleh mengharapkan darinya Allah Azza wa Jalla akan balas sedekahnya itu di dunia. Tidak boleh. Saya sedekah 50 ribu, Allah akan lipat gandakan 10 kali. Maka langsung dia hitung 50 ribu dikali 10. Dan ini jelas hitung-hitungan yang salah. Dan ini bertentangan dengan konsep al-ikhlas. Bertentangan dengan konsep tauhid. Karena konsep tauhid seorang beribadah, apakah sholat, apakah puasa, ataukah sedekah, dan dia berharap darinya pahala akhir. Dia gak boleh berharap darinya pahala dunia. Gak boleh orang sholat agar usahanya lancar. Gak boleh orang sholat agar dagangannya laris. Gak boleh. Bahkan ini termasuk daripada kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala melindungi kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan jelas hal ini halus, ya ikhwan. Artinya apa? Artinya bukan hal yang mudah, ini sulit. Ini perkara yang sulit dan butuh mujahadah. Butuh kesungguhan, dan seorang tidak mendapatkan kemudahan dari Allah apabila dia tidak memiliki pemahaman. Maka hadal kitab tafsir makna la ilaha illallah, tafsir kalimat tauhid, la yakfi. Fil haqiqah tidak cukup. Seorang perlu untuk mempelajari kitab-kitab tauhid yang lainnya. Maka semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita ilmu nafi' wal amal salih, ilmu bermanfaat dan amalan yang salih. Dan apakah juga ikhlas berarti melepaskan harapan kita dari nikmat akhirat, istana di syurga, bidadari syurga dan sebagainya dalam beribadah kepada Allah? Al-ikhlas adalah kita mengharapkan wajah Allah. Dan tidak membatalkan al-ikhlas ketika seorang beribadah karena takut dari api neraka. Kenapa dia sholat? Karena dia takut dihukum oleh Allah, takut akan dosa. Kalau dia tidak sholat, maka dia terancam api neraka, terancam siksa neraka. Kenapa dia sholat? Karena dia mengharapkan syurga, mengharapkan janji Allah. Kalau seorang beribadah dan dia mengharapkan pahala akhirat, mengharapkan syurga, dimasukkan ke dalam syurga, dijauhkan dari api neraka, ini tidak merusak konsep ikhlas. Tidak merusak konsep ikhlas. Sebagaimana yang dianggap oleh kebanyakan orang. Justru, ya, para anbiya, begitu pula para rasul, mereka beribadah kepada Allah di atas prinsip ini. Apa itu? Yaitu prinsip harap-harap cemas. Mengharapkan balasan dari Allah dan cemas kalau amalan itu yang diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyun." Sesungguhnya mereka dahulu mereka beribadah kepada kami dengan harap-harap cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. "Innahum kanu yusarifuna fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyun." Mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebajikan demi kebajikan dan beribadah kepada kami di atas dua prinsip ini. Apa itu? Harap-harap cemas. Mengharapkan pahala dari Allah. Jadi mengharapkan pahala dari Allah ini tidak merusak konsep ikhlas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi beribadahlah kepada Allah, lakukan sholat, lakukan puasa, lakukan zakat, dan harapkan darinya apa? Pahala, harapkan darinya syurga. Lakukan itu di atas prinsip kalian takut dan akan siksa Allah, takut dari neraka Allah. Karena kalau bukan begitu, untuk apa Allah iming-imingi kita dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, dengan syurga? Ya. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala takut-takuti kita dalam banyak ayat dengan neraka? Maka tidaklah kita diiming-imingi oleh Allah dengan syurga, kecuali agar kita termotivasi dalam beribadah. Tidaklah kita ditakut-takuti dengan neraka oleh Allah, itu agar kita jangan jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada Allah. Maka hal yang demikian itu, mengharapkan syurga dalam beribadah, mengharapkan bidadari dalam beribadah, misalnya mengharapkan rumah di syurga dalam beribadah. Ya, man bana lillahi baitan, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu rumah di dunia, maksudnya masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di syurga. Ini motivasi. Maksudnya adalah ya agar seseorang termotivasi dalam mengerjakan ibadah. Ini tidak merusak konsep al-ikhlas. Wal ilmu inda Allah. Dalil apakah yang dipakai oleh orang-orang yang menjadikan orang-orang soleh yang telah wafat sebagai perantara mereka dalam ibadah, dan bagaimanakah membantah? Tadi saya sebutkan ayatan, dua ayat. Wahfaduha, ya. Hafalkan dua ayat. Ya. Semoga apabila Allah takdirkan ya kita bertemu lagi, saya akan tanya. Ya, saya akan tanya dua ayat. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ula'i syafa'una. Ya. Dua ayat. Ya. Dan ini, kedua ayat ini itu merupakan dalil yang menerangkan ya, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dulu dan juga sekarang menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara, itu adalah syirik. Dan Allah Jalla wa'ala menyebutnya itu sebagai kesyirikan, bukan itu. Karena pada kelanjutan ayat yang Allah mengatakan, "Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Katakanlah kepada mereka wahai Nabi, ini kelanjutan dari ayat. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi, atunabbi'unallaha, apakah kalian ingin memberitahukan kepada Allah akan sesuatu yang Allah saja tidak tahu, tidak di langit dan tidak pula di bumi kalau dia memiliki perantara dalam ibadah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Amma yusyrikun, Allah cap bahwa perbuatan menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara dalam ibadah ini sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Allah yang mencapnya min fawqi sab'i samawati, dari atas langit yang tujuh. Bagaimana kalau ada kasus ya Ustaz, tolong doakan saya ya ikhwan, tolong doakan saya. Tadi telah saya katakan, kita jangan sembarangan juga meminta doa. Artinya kita hanya meminta orang lain mendoakan kita, dan orang yang kita minta doanya itu siapa? Orang yang kita anggap saleh. Orang yang kita anggap dia itu orang saleh. Ya, ketika kita lihat bahwa dia itu orang saleh, boleh kita ya bertawassul dengan doanya. Ya, tawassul dengan doa orang saleh ini warid, ada. Ya. Dan orang yang saleh bukan orang yang ukurannya itu piara jenggot. Ya, belum tentu. Ya, orang yang soleh adalah orang yang mereka ya menegakkan hak Allah dan menunaikan hak Allah. Kepada Allah dia tegak, dia tunaikan. Itu syariat Allah, syariat Nabi. Ya, dia tunaikan. Dari sholatnya, syiar-syiarnya, ya, dia jaga. Ya, dari pakaiannya, dari penampilannya. Dan kepada sesama, dia pun juga memiliki seperti yang dikatakan oleh orang sekarang, dia punya kesalehan sosial. Dia punya kesalehan sosial. Artinya, ya, syariat Islam dia jalankan, sunnah-sunnah nabinya dia jalankan, dan juga dia punya kesalehan sosial. Maka kalau seseorang ya dia tahu bahwa si fulan itu saleh, maka boleh bagi dia untuk dia ya bertawassul dengan doa. Kita katakan, ya fulan, tolong doakan saya. Kalau misalnya, ya akhi, ya, bisa jadi ikhwan kita, dia kita lihat soleh, enggak apa-apa. Ya, seseorang minta doa. Sebagaimana ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada siapa? Kepada Umar. Ya. Kepada Umar untuk ya, Umar mendoakan. Dan yang demikiannya tidak mengurangi kesempurnaan tauhid insyaallah. Tidak mengurangi kesempurnaan at-tauhid. Allahumma kecuali apabila ditinjau dari tahqiq tauhid. Ya. Dari ya merealisasikan tauhid secara murni dan konsekuen. Kalau hal yang demikian ini mau digolongkan kepada perbuatan meminta-minta, maka ya, dia ada tempat di situ. Karena Syekhul Islam Taimiyah yang menyebutkan bahwa perbuatan meminta-minta ini memiliki talata mafasi. Ada tiga kerusakan. Yang pertama adalah ya zulmun nafs. Yang kedua zulmul ghaib. Ya, yang pertama adalah menzalimi diri sendiri di mana dia menghinakan dirinya dengan permintaannya. Zulmul ghaib, menzalimi orang lain. Ya, yaitu bagaimana dengan dia merepotkan orang tersebut untuk memenuhi permintaan. Dan yang ketiga fi nau'an min asyirk. Ada unsur kesyirikan. Dari sisi bahwa dia ia telah menghinakan dirinya selain di hadapan Allah Jalla wa'ala. Wal ilmu indallah. Bagaimanakah kedudukan keislaman seorang yang tidak mengetahui tentang la ilaha illallah dari segi makna yang benar? Apabila ditanya ya tentang seseorang yang dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah dengan arti yang benar, jawabannya laisa bi muslim. Hukmun 'am, hukum umum. Tapi ini ya berbeda permasalahannya kalau yang ditanya adalah fulan. Itu tunjuk hidung. Kalau ada kafir, maka kita tidak menjatuhkan vonis kafir kepadanya kecuali ba'dal bayan. Kecuali setelah adanya apa? Ya, keterangan wa iqamatul hujjah. Setelah dia memahaminya, kemudian dia menerimanya, sah Islamnya, maka dia sah Islamnya. Adapun ketika dijelaskan maknanya ini loh. Maknanya adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah dan menafikan ibadah dari selain Allah. Kalau dia menolak makna ini, yukaffar ba'daha, maka dia dijatuhkan vonis kufur kepadanya setelah bayan. Setelah adanya keterangan dan penjelasan tadi. Tidak mengetahui rukun dan syarat-syaratnya seperti yang telah dijelaskan dalam kajian ini. Seperti yang tadi disinggung. Ya. Maka ya mubayyinlah. Kita jelaskan kepadanya. Apabila yaltazim, dia menerimanya. Ya. Adapun kalau dia menolaknya dan tidak menerimanya, ya, maka yuzil anhu syubhat. Dihilangkan darinya syubhat. Kemudian setelahnya yukaffar, dijatuhkan kepadanya vonis takfir apabila dia menolaknya. Maka takfir itu tidak dijatuhkan kecuali ba'dal bayan. Kecuali setelah adanya apa? Penjelasan, kecuali setelah adanya iqamatul hujjah. Saya mohon maaf kalau ada pertanyaan tidak bisa dijawab dengan berhubung waktunya yang sempit. Dan insya Allah yang sisa barangkali bisa di titipkan kepada Ustaz. Yang berikutnya, Ustaz Zul. Barangkali beliau mau berkenan untuk menjawabnya. Dan ini saja ikhwah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga Allah Taala mengampuni dosa-dosa kita, menambah ilmu kita, dan menganugerahkan kepada kita amal yang saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.